Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersua di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, yang pada hari ini kita mengkaji bersama-sama tentang tema anjuran berwasiat dengan persaksian. Ayat 106 masih dalam surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut wa hinal wasiyati tsnani zawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di sholati fayuqsimani billahi nirtabtum la nashtari bihi samanan walau kana za qurba wala naktumu syahadatallahi inna idzan laminal asimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sholat untuk bersumpah, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu, demi Allah kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harta yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat, atau tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 106 ini dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sebagaimana sering kita dengar di radio kesayangan kita ini, setiap kali mengkaji tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kata-kata ya ayyuhallazina amanu adalah panggilan yang dilakukan Allah kepada orang-orang yang beriman dengan panggilan kasih, dengan kata-kata yang menyejukkan. Wahai orang-orang yang beriman, di sini diminta ada beban, ada taklif, ada tanggung jawab yang perlu setelah kita meyakinkan, setelah kita beriman kepada Allah. Apa perintah atau apa taklif itu? Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, hendaklah wasiat itu disaksikan. Jadi maksudnya ini adalah permintaan Allah supaya kita dengan sukarela menjadi saksi. Ya, kesaksian itu sesuatu yang penting, diantaranya apabila ada orang yang mau wafat. Ya, mungkin Ustaz Ardiansyah bisa menceritakan panjang lebar bagaimana kesaksian ada dua orang, kalau dia beriman dan adil itu bagus, tetapi di sini juga diceritakan satu kisah yang menarik bahwa kalau di perjalanan kita tidak menemukan orang yang beriman tetapi ada dua orang yang kafir, sementara si yang mewafat ini harus mengeluarkan saksinya, maka itu pun dalam Islam dibenarkan. Ya. Nah, ini bagaimana Ustaz Ardiansyah? Iya. Tentu kalau kita melihat dari ayat ini pun dapat kita fahami bahwa ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya ayat ini. Sebagaimana yang dituliskan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi di halaman 94 dari jilid 4 yang kita terjemahkan ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini di mana ketika itu seorang yang bernama Badil bin Abi Maryam, budak dari As bin Wasil, mengadakan suatu perjalanan, ya, dan kemudian di pertengahan jalan Badil ditimpa suatu penyakit dan dia menghadapi sakaratul maut. Iya. Dan kemudian dia tidak menuliskan selembar kertas di mana di situ ada wasiat di dalamnya, tetapi dia tidak menemukan orang selain daripada Tamim Ad-Darimi dan Addad bin Baddad. Iya. Yang itu ketika itu adalah ke orang non muslim atau, iya, orang kafir. Orang kafir. Dan kemudian harta itu, artinya wasiat itu kemudian diserahkan, tetapi ternyata orang kafir ini tadi menjual wasiat itu dengan harga 1000 dirham, dan ini tentu sangat mahal harganya karena, yeah, ternyata isi daripada wasiat itu terdapat di dalamnya ada satu bungkusan yang berisikan emas dan perak. Yeah. Tetapi sesampainya isi wasiat itu diserahkan dan harta-harta itu diserahkan kepada keluarga daripada Badil, ternyata mereka mendapatkan bahwa di dalam kertas itu dijelaskan ada satu bungkusan, dan bungkusan itu tidak mereka dapatkan. Iya. Ketika mereka bertanya, mana bungkusan yang disebutkan di dalam kertas wasiat ini? Kemudian mereka mengatakan, si kafir, dua orang kafir ini tadi mengatakan, kami tidak tahu. Tidak tahu. Padahal mereka sudah menjualnya. Iya. Kemudian beberapa hari setelanjutnya ditemukanlah bahwa bungkusan yang berisi emas dan perak yang begitu mahal harganya itu telah dijual kepada orang lain. Dan ketika itulah kemudian mereka, keluarga daripada Badil ini, kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan tentang pengkhianatan terhadap wasiat ini. Iya. Ya, kemudian ketika itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana posisi daripada masing-masing, siapa yang berkhianat sebenarnya terhadap wasiat tersebut. Iya. Inilah di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang ayat utama yang sedang kita kaji ini. Nah, satu hal yang mungkin menarik Ustaz Zainal, kita lihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan wasiat. Saya teringat kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang selalu kalau dia keluar dari rumah kemana saja, baik itu perjalanan jauh ataupun perjalanan yang dekat, beliau selalu menulis wasiat dan beliau letakkan di bawah bantal di mana beliau tidur. Mengapa demikian? Karena wasiat ini sangat penting, apalagi berkaitan dengan harta atau warisan. Tetapi mungkin Ustaz Zainal bisa menjelaskan sedikit, Ustaz, bagaimana sebenarnya aturan wasiat ini? Apakah dia boleh seseorang mewasiatkan seluruh hartanya atau separuh hartanya kepada anak kesayangannya misalnya, atau anak angkatnya misalnya, Ustaz? Itu boleh tidak, Ustaz? Iya. Para pendengar dimanapun Anda berada, bahwa wasiat yang diminta di sini terkait erat dengan harta yang dibawanya di tengah jalan. Karena mungkin dia tidak mungkin lagi sampai ke rumahnya sehingga barang itu diserahkan kepada pemiliknya, sehingga dia minta tolong kepada kawannya dalam sepucuk surat untuk disampaikan kepada ahli waris. Masalah wasiat yang disebutkan oleh Ustadz Ardiansah tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-sulusu was-sulusu katsir, sepertiga itu mungkin dan baik untuk diwasiatkan dan sepertiga itu sudah cukup banyak. Kenapa kok itu disebutkan? Karena mungkin keikhlasan seorang anak berbeda dengan keikhlasan seorang istri, seorang ayah berbeda dengan keikhlasan seorang istri dan anak-anaknya. Boleh jadi ayahnya ikhlas, istri dan anaknya belum tentu. Tetapi ketika itu sepertiga, boleh jadi pihak istri dan anak yang mungkin ditinggalkan oleh ahli waris agak sedikit bisa legowo. Itu mungkin yang dapat kita lihat dari wasiat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menariknya juga bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyebutkan mim ba'di wasiyatin audain, didahulukan wasiat baru hutang. Jadi bukan berarti bayar hutang dahulu baru bayar wasiat. Kenapa kok didahulukan bayar wasiat dulu baru bayar hutang? Karena wasiat ini sifatnya tatawu. Iya. Kalau hutang itu wajib dibayar, dan orang yang menerima, yang meminjamkan uang kepada yang mau meninggal ini pasti akan meminta. Iya. Kecuali dia ikhlaskan, berarti sudah selesai lah itu. Sementara kalau misalnya wasiat itu kan orang yang menerimanya ini seperti rezeki nomplok. Iya. Dan dia mungkin segan memintanya. Sementara ahli waris merasa juga memikirkan, ya bapak ini karena sudah meninggal aja dia bagi-bagi kepada orang yang tidak dibutuhkan dan tidak ada hubungan tali saudara. Iya. Maka sebab itu agama mengatakan ketika itu wasiat sudah ditulis dan itu sudah menjadi catatan di akte notaris mungkin sekarang, maka itu hukumnya wajib didahulukan daripada membayar hutang. Iya. Menariknya juga Ustaz, kalau kita lihat di sini betapa Al-Quran sebenarnya telah mendahului tentang masalah persaksian ini Ustaz. Mm-hmm. Begitu pentingnya, sampai-sampai kalau kita lihat sampai penentuan bulan pun di dalam penentuan awal Ramadan misalnya, mm-hmm, atau awal Syawal, ini kan ada persaksian juga. Iya, gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, di antara yang dapat kita petik hikmahnya adalah bagaimana sebenarnya begitu pentingnya ya di dalam proses hukum itu adanya keterlindungan terhadap sosok saksi. Bagaimana menurut Ustaz ini? Iya, perlindungan saksi suatu hal yang baik dan diakui oleh Islam. Kenapa? Karena persaksian, kesaksian itu sendiri sifatnya adalah sukarela. Ketika seseorang itu mau menjadi saksi, maka itu merupakan suatu hal yang perlu untuk disyukuri. Dan yang harus dipikirkan ketika kita diminta menjadi saksi, mungkin kita melihat ada tabrakan di tengah jalan sehingga kita menjadi saksi, suatu yang perlu syukuri, suatu yang perlu direnungi, bahwa bagaimana kalau misalnya kita yang menjadi korban dan tidak ada orang yang menjadi saksi pada saat itu. Betul. Jadi sebenarnya ini adalah amal sukarela, dan itu nilainya tidak kalah besarnya dengan ibadah-ibadah lainnya. Untuk itu di sini disebutkan saksi itu penting. Dan menjadi lebih penting lagi kalau misalnya dalam terkait hal-hal agama. Untuk itu perlindungan saksi diperlukan. Karena menjadi menarik Ustaz Ardiansyah, kadang-kadang saksi bisa jadi suatu orang yang kemudian sebagai tersangka, kemudian tertuduh, terdakwa, sehingga orang ada image kalau sudah menjadi saksi berarti siap-siaplah untuk menjadi tersangka. Iya. Ini menarik Ustaz, ketika Ustaz katakan demikian, padahal kan kadang-kadang kita dapat melihat satu kronologi kejadian itu dari kesaksian, bahkan dapat dikatakan kesaksian itu menjadi kunci daripada proses selanjutnya. Tetapi ketika saksi tidak dilindungi, ini kan akan sangat menyulitkan dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata-kata adil, Ustaz. Keadilan, adil, begitu. Artinya orang yang bersaksi itu artinya harus adil. Bagaimana menurut Al-Quran sebenarnya tentang keadilan? Mungkin ini dapat menjadi semacam barometer lah bagi undang-undang, kalau ada di Indonesia undang-undang perlindungan terhadap saksi begitu. Iya, jadi memang ada saksi ahli atau saksi profesional. Nah, itu sudah menjadi disebutkan kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arwi, kenapa dia membentuk masdar. Dia bukan sifat lagi, karena dia sudah menjadi suatu hal yang mendarah daging bagi diri dia. Jadi keadilan itu sudah menjadi bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupan dia. Mungkin dalam bahasa kitanya ada saksi-saksi ahli saksi yang memang ahli. Kalau ditanya bangun tidur dia langsung bisa menjawab sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Yang menarik lagi, kalaupun tidak dapat saksi ahli, di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kita tahbisunahuma min ba'di shalah fayuksimani billah. Jadi agama apapun itu menyembah Tuhan. Nah, jadi di sini min ba'di shalah bukanlah sholatnya sembahyang kita, karena ini orang kafir. Tetapi orang kafir tadi disekap, disuruh dia beribadah sekhusuk-khusuknya. Setelah itu coba disumpah atas nama disumpah atas nama Tuhan dia, baru kemudian memberikan disebutkan inirtabtum la nastaribi samana walau kanazar kurba. Saya bersaksi bukan untuk mendapatkan uang, tetapi saya bersaksi atas nama Tuhan yang Tuhan itu telah aku sembah dalam kebaktian aku, kalau misalnya dia orang Nasrani atau orang agama kafir lainnya. Nah, kalau demikian Ustaz, sebenarnya kan kalau ada perlindungan terhadap saksi sebagaimana yang kita lihat di sini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Tamim ad-Darimi sampai-sampai Tamim ad-Darimi pun akhirnya memeluk Islam karena perilaku yang begitu sopan dan santun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita lihat Tamim ad-Darimi di sini hanya dibebankan untuk mengembalikan uang yang dia ambil sendiri. Dia ambil 500. Iya, dia ambil 500 dan kemudian dengan tatawu, dengan senang hati pula dia membayarkan uang kawan yang pernah diambil 500 dirham itu juga. Ya. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dari kisah juga, tidak ada memberikan semacam hukuman tambahan di sini. Nah, ini kan menjadi menarik betapa sebenarnya dia yang tadinya memang melakukan pengkhianatan, kemudian telah diberikan semacam jalan bagi dia untuk segera bertobat, mengingat kepada Tuhannya. Ini kan sikap yang sangat santun dari Islam terhadap saksi, dan bagaimana sekalipun saksi itu bukanlah seorang Muslim begitu. Iya, jadi benar sekali kata Ustaz Ardiansyah. Ada kisah lain di akhir waktu kita ini. Ali bin Abi Thalib merasa kehilangan baju besinya. Iya. Dan dia lihat baju besi itu di tangan seorang Yahudi. Dia yakin betul itu baju besi dia. Di persidangan dia pun berkata, saya memiliki baju ini. Tapi karena kekurangan saksi, dan dia pada waktu itu Ali sebagai khalifah, pada waktu itu dia tidak mau ditinggikan derajatnya. Dia mau sejajar, saya khalifah dan ini rakyat saya, tapi di persidangan kita sama. Jangan panggil saya dengan panggilan yang gelar yang itu mengindikasikan bahwa lebih tinggi. Rupanya setelah melihat akhlak baik seorang khalifah di hadapan rakyatnya yang itu tidak seagama dengan dia, tetapi rupanya hakim memenangkan rakyat yang tidak seagama dengan dia, ini menjadi cerminan yang positif bagi Yahudi, begitu indahnya Islam, sehingga di akhir ketika dikatakan Yahudi ini menang, malah Yahudi itu pun berkata, ini sebenarnya baju kamu wahai pemimpin, dan saya menyatakan keislaman. Jadi akhlak mulia adalah penting dalam hal persidangan yang mungkin sekarang sering kita lihat di televisi, kurangnya etika itu. Iya. Ada sesuatu yang hilang, mungkin dalam kajian kita di 106 ini perlu kita renungin kembali, berakhlaklah dalam persidangan karena itu cerminan baik dari agama yang kita miliki. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.